Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali bersama Ustadz Sofyan Saha, Ustadz Ardian Saha, dan saya sendiri, Ustadz Jenal Arifin, untuk sama-sama kita mendengar kaji surat Al-Ma'idah ayat 8 dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini mempunyai ciri khas dalam penafsiran yang sangat terkenal dengan membahas sosial kekinian dan kemasyarakatan, di samping sangat bernuansa dengan nuansa kelembutan, mudah, dan kasih sayang. Ayat ke-8 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat menarik untuk kita kaji bersama, terutama kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan dan sudah juga melewatkan Syawal, dan di hadapan kita sekarang ada musim haji. Pada ayat yang lalu kita menemukan nadanya hampir sama, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ansaddukum anil masjidil haram anta'tadu, di surat Al-Maidah ayat 2. Jangan pula sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram mendorongmu berbuat aniaya. Di ayat 2 disebutkan, jangan karena kebencian timbul penganiayaan. Di sini disebutkan Al-Ma'idah ayat 8, jangan karena kebencian menimbulkan kita tidak berlaku adil. Kalau ayat 2 dilanjutkan dengan ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam ketakwaan, di ayat 8 disebutkan Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, adillah karena dia lebih dekat kepada takwa. Dua-duanya menganjurkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pilkada nih Ustaz Sofyan. Yeah. Ini menarik sekali, terkadang di Indonesia, di Sumatera Utara pun akan terjadi. Itu karena TS bukan akan terjadi. Sedang terjadi. Ada unsur-unsur karena apa? Kebencian terhadap kelompok tertentu, bukan calon gubernur yang dia pilih, atau bukan calon bupati, atau bukan calon wali kota yang dia miliki, sehingga tidak berlaku adil atau berlaku aniaya. Ini bagaimana bisa terjadi? Kalau kita lihat dari awal ayat ini seruan kepada wilayah mereka yang telah memiliki keimanan. Yang menjadi problematika bagi kita sekarang yaitu kita tidak berada di wilayah keimanan. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, wilayah keimanan dan di luar wilayah keimanan di sini sangat tipis sekali perbedaannya. Sehingga untuk mempertahankan keimanan itu, kunu qawamina lillah. Pertama sekali adalah qawamah. Qawamah itu dalam bahasa kekinian yaitu ketegasan atau kejantanan. Berlaku jantanlah Anda dengan Allah gitu. Sekarang ini kan sering sekali kita melihat tak jantan dengan Allah, lebih jantan dengan setan, dengan syahwat, dengan keinginan atau interest-interest tertentu, sehingga mengeluarkan ia dari wilayah keimanan. Jadi rentetan ayat ini adalah pertama sekali adalah wilayah keimanan. Wilayah keimanan itu mengajak kita untuk qawwamina lillah. Qawwamina lillah memiliki qawwamah, artinya ketegasan dengan Allah. Mengikut agama Allah atau tidak mengikut. Di sini tidak ada istilah wilayah abu-abu. Kalau gak hitam putih gitu ya. Iya, di sini gak ada. Ada ketegasan syuhada bil qis. Kemudian bahagian yang ketiga adalah al qis. Di sini al qis tu syuhada bil qis, dalam ayat yang lain syuhada disebutkan adalah al adlu. Ada di sini beda kata-kata al adlu dengan al qis tu. Ya, ini masalah pembagian. Jadi syuhada bil qis berarti masalah qistah atau masalah bahagian. Bahagian kepintaran atau kecerdasan di dalam membagi. Bukan, maka selalu orang mengatakan sekarang ini bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Jadi hilangnya keadilan itu karena bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan yang tidak dibagi-bagi gitu. Iya, jadi kesimpulannya kalau misalnya bisa ditarik kesimpulan, jadi orang-orang yang membuat pilkada atau pilkades pun sekalipun itu menjadi apa, rusuh dan ricuh karena kurang iman. Karena kurang ikhlas beribadah. Bukan atau karena kurang iman atau kurang ikhlas, dia tidak berada di wilayah iman. Allah, tidak berada di wilayah tidak iman, berada di tidak wilayah berada di iman. Wilayah keikhlasan, tidak berada di wilayah bagi-bagi. Ketika ia tidak berada di wilayah iman, maka ia tidak bisa berlaku jantan dengan Allah. Tidak ikhlas kawamah mungkin juga Kemudian dia sangat sulit untuk bagi-bagi. Bagi-bagi tadi, bagi-bagi atau menjadi saksi. Padahal semua ini kan dari rakyat yang lemah. Semuanya kita ini innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kita bisa sukses dan bisa kita menang bidu'afaikum karena ada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah tadi ketika yang diangkat punya posisi, kedudukan dan jabatan, maka ia tidak mempedulikan yang lemah-lemah tadi. Yang lemah tadi tidak mendapat al-qis, tidak mendapat bagian profesional. Coba kita bedakan bagaimana makmurnya orang di kota dan bagaimana sengsaranya infrastruktur di daerah desa. Makanya sangat menyedihkan kota. Itu Ustaz Sofyan. Kita menemukan bahwa baju ganti anggota DPR aja setahun itu sampai 12 juta atau bahkan lebih tergantung daerahnya. Ini kan sementara fakir miskin itu untuk mendapatkan 1 juta satu tahun saja sangat berat, dan masya Allah gembiranya kalau mereka mendapatkan apa namanya sekarang ini raskin atau apa yang juga itu tidak merata. Coba kita lihat ayat selanjutnya, wala yajrimannakum. Di sini ada kata-kata jarama, wala jarimah, kriminal. Sana'anu qawmin ala alla ta'adilu. Ini jarimah kriminal itu dimulai dari adanya lawan politik. Sana'anu qawmin, ada kritisi, ada saran, ada pendapat yang membangun. Mungkin orang-orang yang tidak suka dengan kita itu, ia memberikan hal yang terbaik untuk kita supaya bisa berlaku adil. Nah, tetapi karena kita tidak berada di wilayah iman, kita tidak jantan dengan Allah, tidak tegas mengikut agama Allah, dan juga tidak membagi secara rata tadi, akhirnya membuat kita jaram, jarimah, kriminal. Tidak mungkin orang itu berbuat kriminal kalau ia berada di wilayah keimanan. La yasrik ahadukum wa huwa mu'min. Dia tidak akan mencuri korupsi kalau ia berada di wilayah iman. Wala yazni ahadukum wa huwa mu'min. Jadi segala macam kriminalitas itu karena ia tadi berada di luar, luar wilayah keimanan. Iya, ya, mungkin Ustaz Ardian bisa menambahkan. Iya, kalau saya ingin lebih menekankan kepada apa yang dikatakan Ustaz Sofyan tadi tentang jarimah ini, wala yajrimannakum. Dan kalau kita lihat redaksi ayat ini, seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa perlakuan jarimah itu atau tindakan kriminal, ketidakadilan, kezaliman itu adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dari jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada hamba-hambanya, kepada manusia secara umum semuanya, bukan hanya yang beriman, untuk tidak melakukan suatu tindakan menzalimi hak orang lain. Oleh karena itu ada kata-kata di awal, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kata-kata lillah di sini adalah benar-benar semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bukan karena harta dan bukan juga apalagi hanya karena ingin memenangkan kasus-kasus tertentu. Yang menjadi permasalahan di kalangan kita saat sekarang ini, orang lebih takut kepada sanksi dunia daripada sanksi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dunia akhirat begitu. Oleh karena itu ingatlah kepada perintah Allah dalam ayat ini, i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Oleh karena itu di sini sangat indah kita melihat ada himbauan, kemudian ada larangan, dan ada solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu i'adilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah. Nah, kalau kita melihat kata-kata adil itu artinya sebagaimana yang sudah kita selalu fahami, itu katanya artinya adalah adil, berlaku sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di dalam perilaku kita sehari-hari, maka yang menjadi patokan kita itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Oleh karena itu ketika seorang menjadi pejabat, ketika seseorang itu memiliki sesuatu kekuasaan, maka hendaklah dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari masyarakat. Iya. Jadi kalau kita lihat ini, kita kaji kembali, a'idilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu rupanya bukan saja dalam pemerintahan. Dalam diri sendiri pun harus ada keadilan. Inna libadanika 'alaika haqqun. Memberi hak-hak pada diri kita, misalnya jangan sampai kerja lembur 24 jam sehingga jatuh sakit gitu kan. Saya melihat ini Ustaz Zainal Arifin yang lebih tegas ini, dia ada di situ kata-kata i'dilu dan itu adalah fi'il amar, ya, kata perintah. Artinya, jika ini sebuah hal yang wajib, maka ini berarti paksaan. Iya. Ya. Kita dipaksa untuk bersikap adil. Berpaksa. Dipaksa untuk memasuki wilayah keadilan, ya, supaya kita lebih dekat dengan taat maksimal. Iya. Saya selalu mengatakan takwa itu adalah taat maksimal. Taat maksimal. Iya, bukan hanya sekedar menjauhi larangan kemudian mengerjakan perintah. Iya. Orang bisa menjauhi larangan, mengerjakan perintah, tapi perintah minimal. Tetapi diinginkan di sini adalah paksakan diri Anda untuk berbuat takwa. Karena paksakan diri Anda untuk berbuat adil, karena keadilan itu mendekatkan Anda untuk taat maksimal kepada Allah. Iya. Bukan taat minimal. Iya. Mungkin ada orang yang dia tidak adil, tapi ia tidak taat maksimal. Maksudnya begini, ketika kita tidak taat maksimal, mungkin masih ada orang yang terzalimi. Iya. Kenapa? Jadi, karena ia tidak berbagi secara maksimal. Tetapi ketika ia telah taat maksimal, itulah katakan Rasul, Allahumma inna hadza qasami fima amlik. Tuhan, Allah, ini adalah hal yang maksimal yang bisa aku bagi-bagi dalam diriku untuk orang lain ini. Ya, begitu. Jadi di sini sangat jelas terlihat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Iya. Paksakan diri Anda untuk berlaku adil, karena pemaksaan diri bisa berbuat adil atau sikap adil itu akan mendekatkan Anda kepada taat maksimal. Iya. Bukan hanya sekedar menjadi orang baik. Iya. Jadi kalau kita lihat adil itu sendiri tidak saja pada diri, dalam berumah tangga pun ada keadilan. Bahkan dan, dalam diri sendiri. Iya. Yeah. Bahkan keadilan rumah tangga itu tidak saja ketika poligami baru berlaku adil, ketika satu istri tidak harus berlaku adil. Yeah. Ketika anak satu berlaku adil, dan ketika anaknya banyak, tidak berlaku adil. Keadilan tetap dituntut dalam banyak istri ataupun satu istri, dalam banyak anak ataupun satu anak, dalam diri sendiri ataupun bersama orang lain. Yeah. Keadilan itu adalah sifatnya universal. Maka ada satu pernyataan yang sangat menarik, tidak ada syarat poligami itu harus bersikap adil. Hmm. Kenapa? Karena keadilan itu bukan karena poligami baru adil. Yeah. Ketika istri satu pun harus adil. Harus adil. Nah, jadi makanya bahkan poligami fenomena dibolehkan dalam Islam itu tanpa syarat, tidak harus izin istri dan tidak harus berlaku adil. Artinya apa? Karena memang istri sendiri pun harus adil, dan kemudian karena Allah telah menghalalkannya maka tidak perlu harus ada izin dari istri juga. Ya, kalau ada sebuah hadis Ustaz yang saya teringat bahwa Rasulullah SAW mengatakan tegakkanlah keadilan sekalipun engkau mengetahui esok akan terjadi kiamat. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya dan pentingnya keadilan itu. Bukan hanya tegakkan, tapi paksakan diri Anda untuk berlaku adil. Iya. Kemudian ayat ini turun ditutup dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah karena apa? Karena Allah Maha Khabir, Maha mengetahui, Maha pengalaman apa yang kamu kerjakan. Niatkanlah dalam keadilan itu semata-mata lillahi ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah, saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.